membenci dirinya. Ada yang butuh dirinya, ada yang berlutut mencintainya, ada pula yang kejam menyiksa dirinya. Ini hidup wanita si kupu-kupu malam, bekerja bertaruh seluruh waraga. Bibir senyum, kata halus merayu memanja kepada setiap mereka yang datang. Dosakah yang dia kerjakan, sucikah mereka yang datang. Kadang tersenyum dalam tangis, kadang dia menangis di dalam senyum.